بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita berada di ujung pembahasan hadis al-munqati, yakni hadis yang dicela karena keterputusan sanadnya. Masih menyisakan satu pembahasan, yaitu al-mursal al-khafi. قال حفظه الله تعالى تعريفه لغة المرسل لغة اسم المفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق. المرسل ini adalah isim maf'ul dari al-irsal yang maknanya adalah al-itlaq. Itlaq itu secara bahasa melepaskan. Ya, melepaskan. Kenapa disebut hadis mursal itu mursal? Ka'annal mursilu atlaqa al-isnad walam yasilhu. Karena orang yang memursalkan, dia melepaskan sanad, tidak menyambungnya. Jadi mursal itu dia tidak menyambung sanadnya, ada keterputusan. Ya. Adapun di sini disebut al-khafi, kenapa disebut al-khafi? Al-khafi didul jali. Al-khafi artinya lawan dari sesuatu yang jelas. Berarti khafi apa? Samar, samar. Mursal khafi. لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث. Kenapa dia disebut sebagai mursal khafi? Karena jenis mursal ini tidaklah tampak dengan jelas. Maka seseorang tidaklah mengetahui apakah hadis itu mursal khafi atau sanadnya itu mursal khafi atau tidak, melainkan harus diteliti terlebih dahulu. Istilahan secara istilah, ayyaru yarawi amman lakiyahu aw asarahu ma lam yasma' minhu, yaitu seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang yang pernah dia jumpai atau seseorang yang pernah satu zaman dengan dia. Ma lam yasma' minhu, dia meriwayatkan sesuatu yang tidak dia dengar dari rawi tersebut. Dia hanya satu zaman atau pernah bertemu, tapi tidak ya mendapatkan hadis sama sekali. Diriwayatkan malam yasma' minhu. Bilafdin yahtamilu sima' wa ghairuhu kaqala. Dengan lafad yang memiliki kemungkinan dia mendengar, seperti dia menggunakan kata qala. Ya, si fulan telah berkata. Dia enggak menggunakan sami'tu au haddatsani, tidak, tapi dia menggunakan qala. Ya. Tapi dia khafi. Kenapa? Karena dia sezaman atau pernah bertemu. Ya. Dan terkadang orang dia walaupun pernah bertemu, dia tidak mendapatkan hadis, tidak mendapatkan hadis. Baik. Contohnya ma rawahu Ibnu Majah min tariq Umar Ibn Abdul Aziz an Uqbah Ibn Amir marfu'an rahimallah Haris al-Haras. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari jalannya Umar bin Abdul Aziz dari Uqbah bin Amir secara marfu, ya. Secara marfu rahimallah Haris al-Haras. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang menjaga para pengawal. Fa inna Umara lam yalqa Uqbah kama qala al-Mizzi fil atraf. Maka Umar tidak bertemu dengan Uqbah. Umar bin Abdul Aziz tidak bertemu dengan Uqbah bin Amir. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mizzi dalam al-Atraf. Ini sebenarnya bukan mursal ya. Bukan mursal khafi. Kenapa? Lam yalqah, dia tidak bertemu. Putus bentar. Putus benar kalau ini. Ya, harusnya kan kalau dia masuk secara istilah apa? Ayyar biar rawi aman lakiyahu. Dia udah bertemu, cuma dia meriwayatkan sebuah hadis yang tidak dia dengar dari si fulan. Ya, maka fa'inna Umar lam yalqa Uqbah. Umar tidak bertemu dengan Uqbah. Maka ini harusnya bukan mursal khafi, tapi apa? Ya munqati'. Kama qala al-Mizzi fil atraf. Enggak tahu ada contoh yang lainnya. Baik, bima yu'raful irsal al-khafi? Bagaimana diketahui tentang irsal al-khafi? Yu'raful irsal al-khafi bi ahadi umuri thalathah. Diketahui mursal al-khafi dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, nasu ba'dil a'immah ala anna hadzal rawi lam yalqa man haddatsa anhu aw lam yasma' minhu mutlaqan. Yang pertama, nas sebagian a'immah bahwa rawi ini tidaklah bertemu dengan orang yang memberikan hadis kepadanya. Nah, ini berlak belakang dengan istilah. Istilahnya mengatakan, apa definisinya mengatakan ayyawi rawi amman lakiyahu au asarahu. Ya. Au lam yasma' minhu mutlaqan, atau dia tidak mendengarnya secara mutlak. Nah, ini benar. Kalau dia tidak mendengar, walaupun satu zaman. Kemudian ikhbaruhu an nafsihi bi annahu lam yalqa man haddatsa anhu aw lam yasma' minhu syai'an. Pengkhabaran langsung dari sang rawi bahwa dia tidak bertemu dengan orang yang memberikan hadis atau dia tidak mendengar hadis tersebut, ya, sama sekali dari si dari yang memberikan hadis. Jadi dia mengkhabarkan sendiri, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sepuluhan, tapi saya nggak mendengar. Ya, pengakuan sendiri. Kalau itu nggak khafi lagi. Maji'ul hadis min wajhin akhar fihi ziyadatu syakhsin baina hadza ar-rawi. Kemudian hadis ini datang dari jalan yang lain, tapi di dalam jalan yang lain itu ada tambahan rawi. Ada tambahan rawi. Fihi ziyadatu syakhsin baina hadzal rawi, terdapat tambahan orang, ya, tambahan rawi di antara rawi ini. Artinya ketahuan dari sanad yang lain, misalnya dari siapa, Umar bin Abdul Aziz, antara Umar bin Abdul Aziz dan Uqbah, di jalan yang lain kok ada perantaranya. Nah, ini bisa jadi apa, sanad yang Umar bin Abdul Aziz langsung meriwayatkan dari Uqbah itu adalah sanad yang mursal. Sanadnya mursal. Ya. Ketahuan dari mana? Dari jalan yang lain. Wa hadza al-umur ats-tsalits fihi khilafun lil ulama. Adapun jenis yang ketiga ini, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, li'annahu qad yakunu min naw'il mazid fi muttasil asanid. Ya, karena bisa jadi ini termasuk ke dalam permasalahan al-mazid fi muttasil asanid, ya, tambahan dalam sanad-sanad yang bersambung. Artinya terkadang rawi itu mendapatkan hadis kan dari banyak jalan. Ada yang dia dapatkan dari jalan yang lebih tinggi. Misalnya dari A, B, C. Ada yang memang dia ketemu dengan C, dia meriwayatkan hadis ini dari si C. Ya, tapi terkadang ada juga jalan yang lain. Dia ketemu gurunya yang lain, ya, gurunya si B, B ini meriwayatkan dari C, sehingga jalannya lebih panjang. Maka yang demikian disebut oleh para ulama al-mazid fi muttasil asanid. Al-mazid fi muttasil asanid, tambahan dalam sanad-sanad yang bersambung. Maka di sini perlu kejelian, jangan sampai kemudian kita langsung menghukumi, oh ini ada mursal ini. Kenapa? Karena ada rawi tambahan. Enggak, bisa jadi dia dua kali meriwayatkan hadis tersebut. Pertama kali, ya, dari gurunya, yang kedua dari guru-gurunya. Ya, dia bisa mendapatkan sanad yang lebih tinggi, sehingga apa? Ada dua sanadnya, ada sanad yang melalui gurunya, ada sanad yang melalui guru yang langsung mendapati guru-guru, guru-gurunya. Guru dari gurunya. Paham kan maksudnya? Ya. Maka tidak gampang untuk menghukumi suatu hadis itu sebagai mursal hanya karena ada tambahan rawi di antara dua rawi tersebut. Ya, karena dia bisa termasuk kategori al-mazid fi muttasil asanid. Hukmuhu huwa dha'ifun li'annahu min naw'il munqati'. Ya. Maka mursal khafi itu termasuk hadis yang lemah karena dia termasuk jenis munqati'. Fa idza dhahara in qita'uhu fa hukmuhu hukmul munqati'. Maka apabila jelas keterputusannya, maka hukumnya adalah hukum munqati. Nah, makanya yang dicontohkan ini enggak ada kekhofiannya sama sekali. Kenapa? Lam yalqa, dia enggak bertemu, ya. Lam yalqa Uqbah. Ya. Kalau dia bertemu atau sezaman, ya maka bisa dihubungi sebagai mursal khafi. Enggak ada ke khafa aja enggak ada. Karena memang dia tidak bertemu. Baik, asyharul musannafat fihi kitab At-Tafsir Al-Mubham lil Marasil lil Khatib Al-Baghdadi. Kemudian karya para ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah kitab At-Tafsir li Mubhamil Marasil. Perincian terhadap mursal yang mubham, ya, yang samar-samar, karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini adalah mursal Al-Khafi. Termasuk apa anwa saqat Al-Khafi. Kalau mudallas kemarin memang jelas ada khafanya, ada kesamarannya, ya. Karena dia satu zaman, kadang-kadang dia mendengar hadis juga dari gurunya. Cuma untuk hadis tersebut dia tidak mendengar dari gurunya, itu aja. Ya, sehingga seolah-olah dikesankan bahwa apa? Oh, ini dia mendengar. Padahal dia tidak mendengar. Ya, dia memang bertemu dengan gurunya, banyak hadisnya dari gurunya, tapi ada hadis-hadis yang dia sebenarnya tidak mendapati itu dari gurunya, tapi dari jalur yang lain. Kemudian dia putuskan seolah-olah dia langsung mendengar dari gurunya tersebut. Nah, itu khafi. Ya, kalau yang seperti itu khafi. Kemudian al-mulhaqat, mulhaqatul hadis. Al-munqati. Ya. Tambahan bagi pembahasan hadis munqati. Ada yang namanya mu'an'an, ada yang namanya mu'annan. Kalau mu'an'an itu periwayatan hadis yang menggunakan an. Ya, jadi dia tidak mensorehkan ucapan haddatsana au sami'tu, tidak, tapi menggunakan an. Ya, an dari. Maka bagaimana hukumnya ini? Apakah seorang rawi ketika dia meriwayatkan dengan menggunakan an atau menggunakan anna, ya, hadisnya diterima atau tidak? Apakah dia termasuk hadis yang munqati atau termasuk hadis yang muttasil sanatnya? Apakah dia termasuk hadis yang terputus sanatnya atau tersambung sanatnya? Tamhid, ya, pendahuluan. Kata beliau, laqad intahat anwa'ul mardud as-sittah allati sababu raddiha saqtun minal isnad. Maka telah selesailah kita dari pembahasan hadis-hadis yang mardud, yang enam, yang sebab ditolaknya karena keterputusan sanad. Lakin lamma kana al-mu'an'an wa mu'annan mukhtalafan fihima hal huma min naw'il munqati amil muttasil ladha ra'aitu ilhaqahuma ra'aitu ilhaqahuma bi anwa'il mardud bisababi saqtin minal isnad. Karena ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah mu'an'an atau mu'annan ini diterima sebagai hadis yang bersambung atau sebagai hadis yang munqati. Karena itulah aku memandang, ya, menyertakannya dalam pembahasan jenis-jenis hadis yang mardud karena terputusnya sanad, ya, itu lebih tepat. Maka kenapa beliau membahas mu'an'an dan mu'annan setelah membahas hadis yang tertolak karena keterputusan sanad? Karena ada khilaf memang di sana, apakah mu'an'an dan mu'annan ini termasuk putus sanadnya atau tersambung. Ya. Sehingga layak untuk disandingkan, karena kita sedang membahas hadis-hadis yang tertolak karena putusnya sanad. Nah, mu'an'an dan mu'annan ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia termasuk hadis yang diterima atau hadis yang tertolak karena putusnya sanad. Maka beliau, ya, tambahkan pembahasan hadis yang terputus sanadnya dengan pembahasan mu'annan dan mu'an'an. Kemudian ta'rif al-mu'an'an. Ta'rif al-mu'an'an ismul maf'ul min an'ana bima'na qala an'an. Ya. Arti mu'an'an, mu'an'an adalah isim maf'ul dari an'ana. Ya. Il an'ana. Apa makna an'ana? Yaitu seseorang mengucapkan an an fulan, an fulan. Ya, dari fulan, dari fulan. Ya. Wastilahan qawlu rawi fulanun an fulan. Ya. Adapun secara istilah adalah ucapan seseorang dari fulan, dari fulan. Jadi periwayatan dengan menggunakan an itu disebut mu'an'an. Misaluhuma rawahu Ibnu Majah, qala haddatsana Utsman Ibni Abi Syaibah. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Lihat. Ini belum an ya. Qala haddatsana Muawiyah ibnu Hisham. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan ats-Tsauri. An Usamah ibn Zaid. An Utsman ibn Urwah. An Urwah. An Aisyah. Ada berapa an-nya? Ada empat ya. An Usama bin Zaid Al-Laythi ya, bukan Usama bin Zaid Ibn Harithah sahabi, enggak. Ini berarti dia An Urwah, mungkin dia tabi atau atba'ut tabi'i levelnya. Usama bin Zaid Al-Laythi, bukan Usama bin Zaid Ibn Harithah ya, anak dari anak angkatnya Rasulullah, bukan. Tapi Usama bin Zaid Al-Laythi. An Uthman Ibn Urwah, Uthman bin Urwah, putranya Urwah bin Zubair. An Urwah, yani Urwah bin Zubair. An Aisyah. Ya. Apa hubungan antara Urwah dan Aisyah? Ya Dani. Urwah itu siapanya Aisyah? Kok banyak kali hadisnya dia dari Aisyah? Apa hubungannya Urwah dengan Aisyah? Urwah bin Zubair ya, bukan Urwah al-Bangkawi, beda lagi. Gimana ini? Biografi para sahabat, para tabi'i. Urwah bin Zubair apa hubungannya sama Aisyah ya, Aba Abdillah? Urwah bin Zubair itu putranya Az-Zubair dan Asma binti Abi Bakar. Nah, jadi apa? Keponakannya Aisyah. Ya, Urwah bin Zubair itu cucunya Abu Bakar. Berarti apa? Keponakannya Aisyah. Makanya dia banyak kali hadisnya dari Aisyah. Ya, karena Aisyah itu bibinya. Bisa keluar masuk diambil hadis. Ya. Nah, di sini ada beberapa an dari sanad ini. Dari an Usamah bin Zaid Al-Laythi, an Uthman ibn Urwah, an Urwah, an Aisyah. Qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berdiri di saf bagian kanan. Ya. Qala hal huwa minal muttasil abil munqati. Ini akar masalah dari pembahasan mu'an'an dan mu'annan. Apakah mu'an'an dan mu'annan ini termasuk bagian dari hadis yang muttasil atau hadis yang munqati? Ikhtalafa al-ulama'u fihi 'ala qawlayn. Para ulama berbeda pendapat tentang penghukuman hadis mu'an'an dan mu'annan ini. Qila innahu munqati'un hatta yatabayyana ittisaluhu. Wa hadha qawlun wa hadha al-qawl ghairu mu'tamadin. Dikatakan bahwa munqati', ya, bahwa dia termasuk jenis munqati'. Jadi kalau ada orang meriwayatkan dengan an, menurut pendapat ini, wah itu hadisnya, sanadnya mengalami keterputusan. Ya. Hatta yatabayyana ittisaluhu, sampai kemudian jelas bahwa itu bersambung. Jadi hukum asal mu'an'an dan mu'annan adalah hadis yang munqati'us sanad. Yang sanadnya terputus, sampai ada yang menjelaskan bahwa dia itu tersambung. Wa hadzal qaul ghairu mu'tamad. Ini pendapat yang tidak dijadikan sandaran. Ya, jadi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, wal qaulus sahih alladzi alaihi al-amalu. Kemudian ucapan yang benar, ya, pendapat yang benar yang diamalkan oleh para ulama, wa qalahul jamaahir min ashabil hadis, dan disebutkan oleh sekian banyak jumhur, ya, jumhur daripada ashabul hadis, wal fiqhi wal usul, demikian juga ulama fikih dan ulama usul, innahu muttasilun bisyurut. Maka dia ya bersambung dengan syarat. Ya, bersambung dengan syarat. Ya, ittafaqu ala syartain minha. Mereka semua bersepakat atas dua syarat. Waqtalafu fi ishtiratil fi ishtirati ma'adahuma. Dan mereka berbeda pendapat dengan syarat yang selain kedua syarat tadi. Jadi mereka sepakat ya diterima hadis Mu'an'an dengan dua syarat. Yang pertama yang dia yang merawikan bukan mudallis, kemudian yang kedua inkanul liqa, artinya mereka bisa bertemu ya, kemungkinan bertemunya itu ada. Artinya satu zaman, kemudian pernah berada di satu tempat yang sama. Ini namanya inkanul liqa. Nah, ini para ulama semua sepakat dengan dua syarat ini. Kemudian ada syarat-syarat tambahan yang mereka berbeda pendapat di dalamnya. Ya. Maka inilah pendapatnya lebih kuat bahwa mu'an'an itu termasuk muttasil dengan syarat. Ya, para ulama bersepakat atas dua syarat, yaitu yang meriwayatkan bukan mudallis dan yang kedua ada imkanul liqa. Waqtalafu fi ishtirati ma'adahuma, dan mereka berbeda pendapat tentang syarat-syarat lainnya. Amma syartan alladhani ittafaqu ala annahu labudda minhuma wa madhhabul muslim al-iktifa bihima fiha fahuma. Adapun dua syarat yang para ulama itu sepakat bahwa ini harus ada pada hadis mu'an'an dan mu'annan kalau mau diterima, dan ini merupakan madhabnya al-imam muslim, dan imam muslim hanya mencukupkan dua syarat ini. Imam Muslim hanya mencukupkan dua syarat ini. Kalau syarat dua ini sudah terpenuhi pada hadis mu'an'an dan mu'annan, cukup bagi dia untuk menjadi hadis yang makbul, hadis yang diterima. Syarat yang pertama tadi apa? Yang melakukan mu'an'an itu bukan seorang mudallis. Yang kedua, ya, an'anahnya itu dilakukan apa? Rawi yang melakukan an'an itu apa? Imkanul liqa. Jadi kemungkinan dia bertemu dengan orang yang dia meriwayatkan dengan an tadi. Cukup imkanul liqa. Kata beliau, ala yakuna mu'an anil mudallisan wa an yumkina liqa ba'dihim ba'dan. Ay liqa al mu'an ani biman an ana anhu. Yaitu ya ada kemungkinan si fulan itu bertemu dengan si fulan yang dia mendapatkan hadis mu'an'an. Ini apa? Syaratnya Imam Muslim cukup dua ini. Wa amma syurut allati ikhtalafu fi ishtiratiha ziyadatan ala syartain as-sabiqain fahiya. Adapun syarat-syarat yang para ulama itu berbeda pendapat apakah ini ditambahkan kepada dua syarat tadi atau tidak? Ya, apa saja? Yang pertama, thubutul liqa. Apa beda thubutul liqa dengan imkanul liqa? Kalau thubutul liqa memang dia bertemu. Bukan hanya sekedar satu zaman, bukan hanya sekedar pernah berada di satu tempat, tidak, tapi benar-benar dia bertemu dengan rawi yang diriwayatkan dengan apa? Dengan an-anahnya tadi. Wa huwa qaulul Bukhari wa Ibnil Madini wal Muhaqqiqin. Ini adalah pendapatnya Imam Al-Bukhari, demikian juga Ali Ibnil Madini dan juga Al-Muhaqqiqin. Makanya kesahihan Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. Karena Al-Imam Al-Bukhari mempersyaratkan thubutul liqa, ya, benar-benar dia bertemu. Kalau Imam Muslim imkanul liqa. Hadza farqu bainal Bukhari wa Muslim. Amma Al-Bukhari la budda bi thubutil liqa. Amma Muslimun fa yaktafi bi ish bi imkanil liqa, yaitu dia mencukupkan diri dengan apa? Kemungkinan bisa bertemu. Kemudian sebagian ulama lain menambahkan syarat, yaitu tulus suhbah. Lamanya dia bergaul. Dari yang dia ambil hadisnya dengan an-anah tadi. Wa huwa qawlu Abil Mudhaffar Al-Sam'ani. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Mudhaffar Al-Sam'ani. Kemudian yang ketiga, ma'rifatuhu biriwayah anhu. Ya, dia diketahui dengan riwayat darinya. Wahuwa qalu Abi Amr Ad-Dani. Dan ini ucapan Abu Amr Ad-Dani. Ya, dia dikenal bahwa si Fulan ini meriwayatkan. Bukan hanya sekedar bertemu, bukan hanya lama berteman, tapi dikenal bahwa dia juga meriwayatkan hadis dari si Fulan. Ini bisa dilihat dari biografinya. Ya, ada beberapa hadisnya si Fulan, ngambil hadisnya dari si Fulan ini. Ya, kalau tidak ada itu, nggak diterima mu'an-annya. Menurut siapa tadi? Menurut Abu Amr Ad-Dani. Harus diketahui bahwa dia mengambil riwayat dari si Fulan tadi. Paham ya, intinya apa? Syarat yang disepakati oleh para ulama ada dua, sebagaimana yang dipegang oleh Al-Imam Muslim. Yang pertama, rawinya bukan rawi yang mudallis. Kemudian yang kedua, ya, imkanul liqa, dikemungkinkan mereka bertemu. Sehingga kalau cukup misalnya yang meriwayatkan an itu an, ya, seorang rawi mudallis misalnya, seorang rawi yang mudallis, sudah cukup, kita tolak hadisnya. Kenapa? Karena yang meriwayatkan seorang mudallis. Kemudian ternyata bukan mudallis dia, ya, tidak dikenal dengan tadlis. Ya, tapi kemudian tidak ada kemungkinan dia bisa bertemu. Misalnya si Fulan lahirnya tahun sekian, ketika si Fulan lahir, ya, si Fulan sudah lanjut usia dan meninggal dunia. Tidak lama setelah itu sudah meninggal dunia. Berarti apa? Tidak ada imkanul liqa-nya. Ya, sudah ditolak hadisnya. Ya. Sama dengan mu'annan. Ya, mu'annan ini cuma perbedaannya. Kalau mu'an-an itu pakai lafad an, kalau mu'annan ini pakai lafad anna. Ya, mu'annan ismul maf'ul bi'annana bima'na qala anna-anna. Ucapan seseorang anna-anna. Wahuwa qawlu rawi haddathana fulan anna fulanan kada. Itu ucapan seorang rawi bahwa sesungguhnya fulan, ya, kok mengatakan demikian dan demikian. Ya, anna fulanan qala kada. Wa hukmul mu'annan qala Ahmad wa jama'atun huwa munqati'un hatta yatabayyana ittisaluhu wa hadha qaul ghairu mu'tamad. Ya, adapun mu'annan kata Imam Ahmad dan sebagian jamaah al-hadis, dia termasuk hadis munqati' sampai jelas ketersambungannya. Dan ini merupakan ucapan atau pendapat yang tidak mu'tamad. Adapun qala al-jumhur, ya, ucapan jumhur para ulama anna ka'an. Maka hukum mu'annan itu sama dengan hukum mu'an'an. Wa mutlaquhu mahmulun ala ittisali sima wa syurutil bisyurut al-mutaqaddimah atau mutaqaddamah. Maka dia diterima selama apa? Dia bisa dimungkinkan dia tersambung sanadnya atau dia mendengar hadis tersebut dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Sama. Syaratnya yang pertama adalah yang melakukan mu'annan bukan seorang mudallis. Kemudian syarat yang kedua bahwa imkanul liqa, dia dikemungkinkan dia bertemu. Ai anna mu'annan ka mu'an'an fil hukum. Ya, hadis mu'annan, ya, ini seperti hadis mu'an'an dalam hukum. Wa bi syurut nafsiha al-madhkura fi naw'il mu'an'an, dan dengan syarat yang telah disebutkan dalam hadis mu'an'an. Baik, ini adalah hadis mu'an'an dan mu'annan. Ya, intinya kalau dia diriwayatkan dengan lafad an atau lafad an, maka harus dilihat dulu rawinya. Ya, dia baru diterima kalau sang rawi bukan seorang mudallis dan demikian juga dia bertemu dengan orang yang dia riwayatkan dengan an dan an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakif ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Esok adalah hadis mardud bisababi ta'ni firawi. Ya. Jadi intinya belajar itu antum tahu. Misalnya baca silsilah ad-dhaifah. Syekh Albani mendhaifkan hadis. Nah, beliau misalnya mengatakan hadis ini mu'an'an yang meriwayatkan oleh si fulan mudallis. Sehingga hadisnya, ya, tidak diterima. Antum paham apa itu mu'an'an, kemudian apa itu rawi mudallis, sehingga paham apa yang di dijadikan alasan oleh para masyayikh untuk mendhaifkan sebuah hadis. Kalau untuk meneliti sendiri kayaknya kan antum mau bahas, ya silakan kalau misalnya mau dipakai, ambil aja hadis-hadis itu mulai dari Kutubus Sunan ya. Dahulu para masyayikhuna mereka membahas kutubnya Syekh Muqbil, kitab-kitabnya Syekh Muqbil seperti itu kitab Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Ya, Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Nah, rawi-rawinya kan kita bahas. Fulan ini nanti an. Ya, apakah dia mudallis atau enggak? Ya, kenapa kok dimasukkan ke sini? Jadi kita paham pembahasan para ulama ulama al-hadis. Wallahu taala a'lam bis-shawab.